warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إلى فبتن أزني الله وإياكم الحمد لله di siang yang berbarokah ini, di bulan yang mulia ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk melanjutkan kembali kajian kita, mempelajari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang disusun, dikumpulkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis yang ke-11 dalam kitab Ath-Thaharah. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu an, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, fil hirrati, tentang masalah kucing. Jadi beliau bersabda tentang masalah kucing, beliau mengatakan, innaha laysat binajasin, kucing itu, zatnya kucing itu enggak najis. Maksudnya badannya kucing itu enggak najis. Innamahiyya, dikarenakan dia itu adalah minat tawafina alaikum, termasuk binatang yang suka berada di sekitar kalian. Kharajahul arba'atu, diriwayatkan oleh 4 penulis kitab sunan. Wasahahu tirmidhi, disahihkan oleh Imam Tirmidhi wa Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Huzaimah rahimahumullahu taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah pada pertemuan yang kemarin kita bahas tentang masalah suci atau tidaknya anjing, yang intinya bahwasanya anjing itu najis. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah meneruskan dengan hewan lain. Hewan ini adalah kucing. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Qatadah, salah satu sahabat Ansar dari suku Khazraj. Beliau, lengkapnya hadis ini adalah suatu hari, yakni suatu hari putri Abu Qatadah itu menyiapkan air untuk dipakai wudu bapaknya Abu Qatadah. Ingat, sering anak ulang-ulang, di zaman itu tidak semua rumah ada kamar mandi. Jadi kalau pengin yakni ada air, itu ngambil air di sumur setimba dua timba, terus dipersiapkan untuk wudu untuk beberapa keperluan. Itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah di zaman Rasulullah. Jadi putrinya Abu Qatadah itu menyiapkan air, diletakkan gitu di pinggir bapaknya untuk dipakai wudu. Ternyata Abu Qatadah ada keperluan sehingga beliau tidak langsung wudu dan masuk ke dalam rumah. Itu mungkin di ruang tamu kejadiannya, masuk ke dalam rumah. Keluar-keluar ada kucing sedang minum di timba tadi. Di baskom, wadah, bak, pokoknya apalah jenenge. Di timba tadi. Sama Abu Qatadah, itu bukannya kucingnya diusir, malah dipersilahkan di parkno. Ini air timba itu didekatkan ke mana? Ke kucing. Putri ini tuh lihat, keheranan. Wong tak persiapkan repot-repot kanggo wudu malah dikekno kucing. Sang bapak mengatakan, "Nak, sampean heran to, napa kok heran? Saya itu loh pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innaha laisat binajis, kucing itu enggak najis. Karena kucing itu adalah binatang yang tawafin. Tawaf itu keliling, mengelilingi. Jadi binatang itu, kucing itu binatang yang sering keliling-keliling di tengah manusia, keluar masuk ya. Binatang yang senantiasa berada di sekitar kita. Ya masuk, ya keluar. Yang di rumah ngono enggak pakai izin, keluar masuk, keluyuran di dalam rumah manusia. Yang namanya binatang itu tawaf, kadang-kadang ya ini minum minuman, kadang-kadang yuk nyolong iwa, ini disisakno, kadang-kadang yuk nyentuh-nyentuh kaki, kadang-kadang yuk macam-macam, gitu ya. Namanya binatang itu sekitar berada di sekitar kita, bahkan kalau negeri kita yuk kadang-kadang malah digedulinan bocah-bocah, digendongi dan macam-macam. Itu adalah binatang yang tawaf, dia itu enggak najis. Binatang itu enggak najis karena binatang itu minat tawafina alaikum wat tawafat, dalam riwayat yang lain binatang yang sering berada di sekitar manusia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yakni Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan oleh para ulama-ulama yang lain, dan disahihkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah rahimahumullahu taala. Baik. Pembahasan yang ada dalam hadis ini, apa itu hirrah? Hirro itu kucing. Dalam semua jenisnya. Entah kucing, apa kucing itu jenisnya apa itu? Ini kucing angora, kucing Jawa, sing penting orang kucing garong ngono. Ini penting ora pokoknya kucing lah, entah kucing itu jantan, kucing itu betina, kucing itu yang gede, itu kucing yang kecil, kucing yang anak-anak, kucing yang dewasa. Kucing jenis apapun masuk dalam hadis ini, karena dalam hadis ini hir itu mencakup semua kucing, dan itu berlaku untuk semua penyebutan binatang kalau terdapat dalam hadis. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahas kemarin tentang kalb, tentang anjing, itu berlaku untuk semua anjing. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang babi, hurrimat alaikumul maidatu waddam walahmul khinzir, diharamkan atas kalian itu bangkai, darah dan babi, gitu ya. Berarti semua babi, baik babi liar maupun babi jinak, babi liputan maupun babi ternak. Tatkala beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang belalang, ini insyaallah nanti akan kita bahas bahwasanya bangkai yang halal itu adalah bangkai belalang. Berarti mencakup semua belalang. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam membahas tentang binatang korban itu adalah unta, sapi, kambing, mencakup semua unta, semua jenis unta, semua jenis sapi, semua jenis kambing. Berarti dalam hadis ini tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam bahas tentang hirrah, kucing, maka beliau sedang membahas kucing pada semua jenis binatang yang itu dinamakan dengan kucing. Yang itu namanya adalah kucing. Baik. Itu masalah yang pertama. Hadis ini, faedah yang kedua, menunjukkan kepada kita bahwa kucing itu badannya tidak najis. Badannya tidak najis. Zat kucing, badannya kucing itu suci. Ini tidak najis, suci. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas mengatakan innaha laisat binajasin. An-najasu itu adalah benda yang zatnya najis. Tatkala Rasulullah mengatakan laisat binajasin, berarti zat dari kucing itu suci. Zat dari kucing itu suci. Berarti kalau dia itu nempel di kain, kadang-kadang minta digendong, kadang-kadang apalah nempel di tubuh, kadang-kadang tidur di kasur kita, kadang-kadang tidur pakaian kita, itu kadang-kadang semacam itu, maka semua itu tidak najis karena kucing itu suci. Kucing itu suci. Yang disucikan di sini atau yang dimaksud dengan suci adalah zatnya kucing. Zatnya kucing. Adapun para ibu sekalian, kalau kucing itu datang masuk ke rumah membawa benda najis, yo jangan dikatakan kucing suci, ngono yo. Yo koyo orang itu kan suci toh. Tapi kemudian dia itu nginjak kotoran yang najis, terus masuk rumah. Yo, yang diinjak itu berikutnya itu jadi najis, bukan karena orangnya najis, tapi karena benda itu benda najis. Kucing juga begitu. Kucing itu kalau di rumah, di rumah itu barusan eker-eker makanan, cari makanan di tempat sampah atau makanan di mana gitu. Kok dia itu yang dia pegang, yang dia cakar-cakar, yang dia itu adalah benda najis, kemudian dia masuk rumah, maka berarti ya juga najis. Kenapa? Ya karena benda itu. Jadi yang kita bahas tadi tentang masalah kucing itu, zat kucing, badannya kucing itu suci. Nah, faedah yang berikutnya ikhwan yang kita ambil dari hadis ini. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kucing itu tidak najis, kucing itu suci. Alasannya karena kucing itu adalah binatang yang tawafin. Ini binatang yang tawafin. Binatang yang sering berinteraksi dengan manusia, keluar masuk. Gitu ya, selalu berada di sekitar manusia. Karena alasannya itu, maka berarti semua binatang yang semakna dengan kucing, maka satu hukum. Yang semakna dengan kucing itu apa? Yang binatang itu termasuk tawafin, binatang yang hidupnya itu berada di sekitar manusia, maka binatang itu badannya juga suci. Apa contohnya? Ya binatang-binatang yang biasa ada di rumah-rumah kita, keluar masuk gak pakai izin. Cicak, tekek putih ya. Ini cicak, semut, nyamuk, laler, tikus, gimana ya? Curu. Nah, curu ya? Iya benar ya. Ini terus gimana ya? Ayam kah? Ayam di kandang. Ayam masuk rumah seneni. Ya, binatang-binatang itu semakna dengan kucing. Binatang-binatang itu semakna dengan kucing. Karena tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kucing itu suci, enggak najis. Alasannya, sebabnya dalam bahasa usul fikih namanya illahnya, sebab hukumnya itu adalah karena binatang tersebut, maka berarti dikiaskan kepadanya semua binatang yang semakna. Ini semua binatang yang satu makna dengannya. Dan itu salah satu di antara cara berdalil dan menunjukkan keluasan agama kita. Bahwa kalau di zaman Rasulullah ada satu kejadian, kemudian beliau menyebutkan sebab, menyebutkan hukum dan alasannya, maka alasan itu bisa kita gunakan untuk menghukumi yang lain. Alasan itu bisa digunakan untuk menghukumi yang lainnya. Itu namanya hukum qiyas. Jadi menyamakan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang ada di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kalau yakni kita di zaman sekarang, apa hukumnya yakni orang tawaf, kok ngomong tawaf sih, apa lah barusan kaji, orang tawaf naik kursi roda, dia itu enggak jalan tapi mandek, nanti pun sing dorong ter. Apa hukumnya ini jika suatu ketika nanti pemerintah Saudi membuat lift berputar untuk tawaf, mandek kae tapi muter-muter dhewe, muter-muter ngono koyo lift di bandara ngono, mandek kae tapi jalan ngono, iku lift muter. Apa hukumnya? Boleh. Apa alasannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah tawaf naik unta. Jadi beliau itu tawaf naik unta. Sing mlaku unta, beliaunya cuma duduk, menunjukkan bahwasanya tawaf itu enggak mesti jalan. Di sendiri itu enggak mesti. Inti dari tawaf itu ngelilingi Ka'bah. Pakai cara apapun, ora apa-apa. Makanya jadi kalau suatu ketika Masjidil Haram itu banjir, ora apa-apa tawaf itu renang. Renang. Wah, karena inti tawaf itu bukan jalan. Inti tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Terserah mau caranya pakai apa. Ini, itu namanya illah. sebab adanya hukum. Begitu juga dengan hadis ini. Tatkala Rasulullah menyebut kucing itu suci, alasannya adalah tawafin. Binatang itu sering interaksi dengan manusia, maka binatang yang semisalnya pun semacam itu. Ini, jangan antum mengatakan bedo saat coro karo kucing itu bedo. Coro itu menjijikkan. Ini kucing itu menyenangkan. Ini kucing itu menyenangkan. Gak usah mempedulikan menyenangkan dan menjijikkan. Karena dalam kasus ini ada titik kesamaan antara coro itu bahasa Jawa toh, kecoa ngono ya, dengan kucing. Yang itu adalah sebab hadis tentang kucing tawafin. Sebabnya adalah binatang yang sering berinteraksi dengan manusia. Minat tawafin alaikum wa tawafat. Nah, faedah berikutnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya air liurnya kucing itu suci. Berbeda dengan air liurnya anjing. Air liurnya kucing itu suci. Dari mana kita ambil? Dari lengkapnya kisah tadi. Bukankah kisah tadi itu berkaitan dengan Abu Qatadah sama putrinya? Ini putrinya itu nyuguhkan, nyiapkan air untuk dipakai wudu. Dipakai wudu, nyata ada keperluan Abu Qatadah masuk, keluar-keluar ada kucing sedang minum, malah disuruh untuk minum. Kalau pada waktu sudah selesai minum baru dipakai untuk berwudu, menunjukkan air itu suci. Padahal barusan dipakai minum kucing, menunjukkan bahwasanya air liurnya kucing itu suci. Lah, karena air liurnya kucing itu suci, maka yang semakna dengan air liur itu juga suci. Yang semakna dengan air liur itu apa? Air liur, umbel, air mata, keringat. Meneh. Wis ya. Ya sudah. Air liur, yakni air ingus, ya air ingus. Yakni air mata, keringat itu semakna. Sama-sama keluar dari tubuh kucing tapi bukan kotoran. Ini tapi bukan kotoran. Nah, itu yang semakna. Adapun, ada satu fikih lagi dalam masalah itu. Kalau terjadi satu kasus di oleh Covid-19 ini, Allah yakum, listrik mati. Pengumuman yang dikeluarkan oleh PLN. Listrik itu baru akan nyala, yakni baru akan nyala misalkan jam dari pagi sudah mati baru akan nyala jam asar, jam 3. Duhur itu air sudah habis total. Akhirnya dia mau sholat duhur enggak ada air. Yakni mau sholat duhur enggak ada air. Di masjid pun enggak ada air. Pokoknya enggak ada air lah. Dalam kondisi itu dia punya uang yang bisa digunakan untuk beli. Belair turun, tapi belinya jauh. Dapatlah air ya satu botol itu. Jadi pada waktu itu dia tuang di baskom mau dipakai wudu. Terjadi kayak kasus yang terjadi pada Abu Qatadah. Sebelum pakai wudu dipakai minum kucing. Pertanyaan saya, dalam kondisi itu kita tuh arepin pakai wudu kok gak mentolo, gak teko, kita sedih minum kucing dan pakai wudu, boleh gak tayamu? Airku dibuang tuh punya tuh kok tayamu main, boleh gak? Boleh. Gak boleh. Kalau nekat tayamu sholatnya gak sah. Kenapa? Ada air, airnya suci. Mentolo gak mentolo itu urusan yang jenengan. Urusan syariat itu air ini suci. Urusan syariat air ini suci. Jenengan mentolo ke mentolo itu kan urusan masing-masing, urusan pribadi. Kalau orang-orang kampung ini wudu pakai air yang ada di pematang-pematang sawah itu normal. Karena sering wudu pakai air pematang sawah itu biasa. Ini pada waktu pulang menunggu karo bapak ke sawah, menunggu sholat duhur mau pulang jauh, ya wis wudu salah kadarnya di pematang sawah itu, bukan selokan ya. Ini menyeni air di pematang sawah itu normal, campur-campur Ini campur-campur apa? Air pematang sawah ya campur-campur. Dikit. Perkara normal itu. Lah kalau orang tidak pernah kenal air semacam itu, air wudu, tayamumai, enggak sah tayamum karena ada air. Karena itu masalah pribadi, masalah relatif, masalah perasaan. Dan perasaan itu enggak terlalu dipakai dalam masalah semacam karena beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Padahal kan hukum itu paten. Ini suci apa enggak suci, Ustaz? Ya ini pakai wudu, enggak mentol, Ustaz. Urusan enggak mentol itu urusannya sampean, bukan urusan syariat. Ini dia tetap dipakai untuk bersuci, tidak boleh tayamum. Kalau nekat tayamum maka sholatnya enggak sah karena ada air dan bisa menggunakan untuk berwudu. Lah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kotorannya pipis sama BAB-nya kucing, itu suci apa najis? Ini jangan dikait-kaitan dengan kucing itu suci. Kucing suci, kotorannya najis, kotorannya suci. Karena tatkala Rasulullah ngomong tentang kucing itu suci, Rasulullah sedang tidak berbicara tentang masalah ini kotoran. Rasulullah sedang berbicara masalah zatnya kucing. Zatnya kucing itu suci. Adapun kalau sudah berbicara tentang kotorannya, maka kembali kepada hukum, apa hukum dari kotoran binatang, apa hukum dari kotoran binatang. Binatang itu para ikhwafidin azani allahu yakum terbagi dua. Binatang itu terbagi dua, terbagi tiga. Binatang itu terbagi tiga. Satu, binatang yang zatnya najis. Binatang yang zatnya najis maka kotorannya otomatis najis. Binatang yang zatnya najis itu apa? Anjing dan babi. Binatang yang zatnya najis itu anjing dan babi. Kalau memang zatnya najis, berarti kotorannya otomatis najis. Berarti kotorannya otomatis najis. Baik. Yang kedua, binatang yang dagingnya, binatang yang suci dan dagingnya halal dimakan. Binatang yang suci dan dagingnya halal dimakan. Sapi, embe, pitik, dan macam-macam. Binatang yang suci dan dagingnya halal dimakan. Bagaimana hukum kotorannya? Ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mengatakan najis. Dan seingat ana fikih Syafi'iyah mengatakan najis. Seingat saya. Ini Imam Syafi'i dan sebagian besar para ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan najis. Ya karena kotoran. Sebagian ahli ilmu mengatakan kotoran itu suci. Kotoran binatang suci yang dagingnya halal dimakan, kayak sapi, kambing, ayam, bebek dan macam-macam. Itu kotorannya suci. Ini pendapat sebagian para ulama dan wallahu alam, secara pribadi an lebih cenderung kepada pendapat ini. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Dalilnya banyak sekali. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan salat di tempat gembalaan, di tempat kandangnya kambing. Dan itu mesti banyak kotoran di situ. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan minum air kencingnya unta sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Kalau halal diminum ya berarti suci. Karena semua yang najis itu haram. Yang ketiga, Rasulullah SAW itu tahu masyarakat beliau itu hidupnya rata-rata petani. Kota Madinah zaman itu masyarakatnya rata-rata petani. Sing jenengi petani itu uripi mesti karo kewan. Yo kanggo baca, kanggo garap sawah, kanggo ini, kanggo itu mesti. Dan itu yang terjadi pada zaman sahabat. Mereka itu hidup rata-rata mereka itu punya gembalaan. Sudah maklum bagi orang yang punya gembalaan tiap hari itu ngopeni binatang. Yo ngasih makan, yo ini, yo itu. Padahal pakaian para sahabat itu roto-roto satu setel. Sing roto suki ya dua setel, sing suki pol ya telu papat. Nih mung saya kiu nggak duwe nggak pakaian sak lemari. Pakaian sak kiu, nggak duwe pakaian sak lemari. Di zaman itu Maka di zaman itu rata-rata kehidupan para sahabat itu pakaian yang dipakai untuk ke sawah, yang dipakai untuk ngembalakan unta, yo dipakai sholat, yo dipakai tidur, yo situ pakaian itu. Seandainya kotoran binatang yang suci dan halal dimakan itu najis, niscaya akan dijelaskan dengan gamblang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, menunjukkan bahwasanya yani karena mau enggak makan orang yo kecipratan pipis yo ini yo itu unta barangku padha karo sapi nek arep pipisku ora pati izin. Ini orang ke WC barangku cuma barangan pipis tur ciprat ngono kena pakaian orang yang gembalakan. Seandainya itu najis, niscaya Rasulullah akan menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Tidak ada satupun hadis yang secara tegas menunjukkan akan itu menunjukkan kesuciannya. Itu pendapat yang lebih kuat. Meskipun saya akui ada perselisihan di kalangan para ulama kita. Yang ketiga, binatang suci tapi haram dimakan. Binatang suci yang haram dimakan itu binatang yang enggak najis, tapi dagingnya haram dimakan. Apa? Yani contohnya, yani ya kucing, yani matahari, harimau, singa, serigala, itu kan binatang-binatang yang haram dimakan toh, karena termasuk di antara binatang-binatang buas. Ini kullu dinabi minasiba fa huwa haram, kata Rasulullah. Semua binatang bertaring, binatang buas yang punya kuku yang tajam untuk menerkam lawan, jadi binatang pemangsa, binatang buas pemangsa, maka dia itu adalah haram. Ini adalah haram. Binatang-binatang itu meskipun ada sedikit khilaf di kalangan para ulama, tapi pendapat yang lebih kuat dan itu mazhab jumhur, mazhab mayoritas para ulama, bahwasanya binatang itu kotorannya najis. Binatang itu kotorannya najis. Apa dalilnya? Dalilnya hadisul kullatain. Sebelumnya dulu kita bahas hadis dua kullah. Jadi kotoran itu adalah najis. Teh. Sekarang tinggal kucing itu kita masukkan di kelompok mana? Di kelompok binatang najis? Enggak. Di kelompok binatang yang halal dimakan? Enggak. Berarti di kelompok binatang yang suci tapi haram dimakan. Maka berarti kotorannya najis. Jadi maka berarti kotorannya PPC dan BAB-nya kucing itu najis. Jadi harap diperhatikan hal itu. Jadi karena jadi harus dipisahkan. Hadis ini sedang tidak berbicara mengenai masalah kotoran. Hadis ini sedang berbicara tentang masalah badan kucing itu suci atau najis. Kita katakan suci. Tapi karena dia haram dimakan, kenapa kok haram dimakan? Ya karena kucing itu binatang pemangsa. Yani kucing itu hukum asalnya binatang pemangsa. Saiki ae kucing itu doyan roti donat. Ini wis adaptasi. Ini. Sekarang kucing-kucing zaman sekarang itu ajaib. Ini. Kucing zaman sekarang itu ini ajaib. Dikasih tikus pun kok ora gelem. Ini. Dikasih ayam goreng pun kok mau. Ini. Antum coba kucing-kucing. Ini kucing-kucing zaman sekarang. Ini dikasih ini bumbune ayam Bali, ngono kok mau. Tapi dikasih ayam mentah, enggak mau. Ajib kucing sekarang itu. Ini. Wis ngerti rasane bumbuan karo enggak bumbuan kuwi. Tapi hukum asal kucing itu binatang pemangsa. Tapi kan enggak jebuas, buas untuk kelasnya kucing. Buas enggak buas itu kan tergantung kelas masing-masing. Nek buas untuk kelas orang itu ya harimau, singa untuk kelas orang. Tapi ada binatang-binatang yang kayak serigala, itu kalau berhadapan dengan kebo, serigala yang melayu, wedi. Ini takut. Dia itu buas kalau berkaitan karo kambing, berkaitan karo ayam, berkaitan karo binatang-binatang yang sekelas itu. Ini binatang-binatang sekelas itu. Lah kucing berhadapan dengan kama kambing, wedi. Wong gedean kambing. Kucing itu buas untuk kelasnya dia. Ini tikus. Bune. Ini burung, anak ayam, itu buas. Karena dia itu binatang memangsa. Ini adapun sekarang ganti itu urusan dia. Ini tapi hukum asalnya kucing itu binatang memangsa. Maka kucing itu dagingnya haram untuk dimakan. Kucing itu dagingnya haram, ini dimakan. Karena dia binatang yang haram dimakan dagingnya, maka berarti dia itu adalah najis kotorannya. Jadi kotorannya itu kotoran itu najis. Wallahu jadi alam bisawab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah juga yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini. Faedah yang kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah tentang bagusnya cara pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan hukum. Beliau itu seringkali kalau menetapkan hukum itu diiringi dengan sebab kenapa. Dan kalau mau mendalami dunia fikih, yakni kenapanya itu lebih penting daripada hukumnya sendiri. Kenapa? Karena hukumnya itu anak TK pun ngerti, gampang memahami hukum itu gampang. Apa hukumnya? Yakni apa hukumnya sapi Ustaz? Halal. Nah, itu gampang. Yang paling repot itu kenapa? Kenapa? Itu yang perlu dijabarkan, kenapa? Karena kalau sudah memahami kenapa dijawab, maka semua binatang yang semakna dengan jawaban kenapa itu satu hukum. Enggak usah takon-takon lagi. Apa hukumnya sapi Ustaz? Halal. Lain kebo Ustaz. Ini halal. Ini jaran Ustaz. Halal. Repot jenengan. Jadi Ustaz yuk repot, capek. Jawab terus ngono. Ustaz takon di sapi. Lah, tapi kalau kita memahami hukum itu dengan sebabnya, apa hukumnya sapi Ustaz? Makan sapi. Halal. Kenapa? Binatang pemakan rumput. Mamalia. Karena dia itu binatang pemakan rumput, bukan binatang pemangsa. Sudah sampai situ enggak usah tanya, enggak usah takon lagi. Berarti semua binatang yang semakna, mamalia, pemakan rumput, tumbuh-tumbuhan dan bukan binatang pemangsa, itu satu makna. Bo. Hanya tanya, Wan. Berarti kita tanya, apa hukumnya makan tupai? Apa hukumnya makan tupai? Apa hukumnya makan kancil? Halal. Apa hukumnya makan kijang? Halal. Apa hukumnya makan kuntul? Halal, tidak ada masalah. Karena dia bukan binatang pemangsa. Jadi dia itu bukan binatang pemangsa, burung dan macam-macamnya. Karena itu binatang yang sebangsa dengan sapi. Nah, itu adalah salah satu di antara keagungan syariat agama kita yang mulia, di mana Rasulullah SAW telah menetapkan hukum bukan najis, maka beliau juga menyebutkan sebab kenapa binatang itu tidak najis. Wallahualam. Tapi Awan, ada masalah? Mau dilanjutkan hadis berikutnya nanggung. Ustaz. Iya. Binatang itu halal tapi dilindungi. Kalau makannya halal, tapi membunuhnya berdosa. Berdosa karena itu binatang yang dilindungi oleh pemerintah. Dan taat kepada keputusan pemerintah itu wajib. Contoh merak, ya, merak itu dilindungi. Jadi merak, itu ke tempat hutan, mana merak. Merak itu makanannya biji-bijian, ini diburu, dibelah, dimakan. Dagingnya halal, daging binatang itu halal. Tapi membunuh merak itu dosa. Kenapa? Karena binatang itu dilarang untuk dibunuh oleh pemerintah negeri kita. Dan taat kepada keputusan pemerintah selagi tidak melanggar syar'i itu wajib. Jadi taat kepada keputusan pemerintah kalau tidak melanggar syariat itu wajib. Kan melanggar syariat tuh, so. Wong. Jadi wong binatang itu halal dimakan kok jadi haram. Siapa yang mengharamkan? Pemerintah kita hanya melarang membunuh supaya enggak punah, bukan mengharamkan. Ya nih, dagingnya merah. Ya nih. Nek mengharamkan dagingnya merah, itu enggak usah digubris. Ya, tetap aja dimakan. Karena itu melanggar syariat. Tapi kalau itu dan komunitas ini enggak punah, binatang ini enggak punah, spesies ini enggak punah, maka itu adalah jadi hak pemerintah untuk melarang. Jadi hak pemerintah jadi untuk melarang hal, jadi hal tersebut. Wallah. Karena pemerintah tidak punya hak hukum syar'i, maka hukum syar'i itu enggak berubah. Adapun seandainya yang melarang itu Rasulullah jadi haram. Jadi, sebagaimana kasus haramnya keledai. Haramnya keledai itu kan kasusnya karena kasus lapangan. Tapi karena yang melarang itu Rasulullah jadi haram. Jadi, haram. Keledai itu asalnya halal. Asalnya halal. Sampai suatu ketika dalam perang Khaybar. Dalam perang Khaybar, para sahabat itu kehabisan makanan. Kehabisan makanan. Akhirnya mereka mau gak mau harus beleh binatang untuk makan. Binatang yang mereka punya ini tiga. Binatang perang, dan itu kuda. Ini binatang yang pengangkut barang tapi gede, itu unta. Dan binatang pengangkut barang yang kecil-kecil, itu keledai. Akhirnya mereka milih keledai yang jadi pangan. Ini dibelai pangan, keledai pangan. Lama-lama keledai tinggal dikit. Tinggal dikit, ada yang lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, para sahabat makannya keledai ya Rasulullah. Lah emangnya kenapa? Lah kalau dibiarin terus, ini habis nanti keledai ya Rasulullah, habis nanti. Maka, oh kalau gitu, akhirnya Rasulullah SAW melarangnya. Ya karena yang larang itu Rasulullah, jadi haram sampai sekarang. Meskipun keledai sekarang banyak, tetap haram. Tapi karena yang melarang itu yang bisa menentukan syariat. Adapun kalau masalah merak tadi, yang melarang untuk membunuh itu tidak menentukan syariat. Maka pada tataran larangan membunuh, tapi dagingnya tetap ini apa? Tetap halal. Dagingnya tetap halal untuk dimakan. Wallahu a'lam. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idznillahi subhanahu wa ta'ala pada hadis-hadis berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.